Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Bagaimana? Inni hafizun alim. Wakadhalika makkanna li Yusuf fil ard yatabawwa minha haythu yasha. Demikianlah dengan sebab-sebab ini dari mukaddimah yang sudah disebutkan, kami berikan kedudukan kepada Yusuf alaihi salatu salam di muka bumi. Ia tabawwa minha haitsu yasha. Yusuf alaihi salatu salam diberikan tempat kedudukan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Diberikannya kehidupan yang enam, cukup nikmat yang luas, kedudukan pangkat yang tinggi. Nusibu birahmatina man nasya, kami berikan dengan rahmat Allah kepada Yusuf alaihissalatu wassalam. Allati asabahu biha wa qaddaruha lahu. Dialah Allah yang telah mengaturnya, memberikannya kepada Yusuf alaihissalatu wassalam dengan pemberian kedudukan tersebut. Walaysat maqsurah ala ni'mati dunya, bukan sebatas terhadap kenikmatan dunia, bukan. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kita tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan ada dua, ihsan kepada makhluk dan ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Yusuf alaihi salam min sadatil muhsinin. Dan Yusuf alaihi salatu wassalam di antara tuan, dari tuannya muhsinin. Walau di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memiliki kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Oleh hal qal, oleh karena itu Nabi Yusuf berkata, wala ajrul akhirati khair, pahala di akhirat telah nanti lebih baik, lebih bagus min ajri dunia, dibandingkan dengan pahala dunia. Lilladzina amanu wa kanu yattaqun, terhadap orang-orang yang beriman yang mana mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ailiman jama baina taqwa wal iman, maksud mereka-mereka yang mengumpulkan antara ketakwaan dan keimanan. Fabi taqwa tatrukul umur muharramah min kabairiz dzunub wa shagairiha, dengan ketakwaan kepada Allah seorang akan bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan dari dosa besar, dosa-dosa kecil. Wabil iman itam, dan dari keimanan yang sempurna yasul tasdiqul qalb, akan mendapatkan kejujuran jiwa, kejujuran hati. Bima amarallahu bitasdiq bih, ya Allah memerintahkan untuk mengimaninya, mempercayainya. Wa tatba'uhu a'malul qulub wa a'mal jawarih, dan diikuti oleh amalan jiwa dan amalan anggota badan. Dari perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang mustahabat. Nah, ini takwa. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mengumpulkan antara nama taqwa wal iman. Taqwa wal iman. Walilladzina amanu wala ajrul akhiratu khair lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Pahala balasan akhirat lebih besar dibanding dunia, ya, terhadap orang-orang beriman dan bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kedudukan yang Allah berikan kepada Yusuf alaihissalam dengan panjang, panjang, lama proses waktu, bersabar, tidak sebentar, tidak sebentar. Nah, Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.